ditinjau dari i'rabnya itu salah kata ahwalin, memiliki tiga keadaan. Jadi isim ditinjau dari segi i'rabnya itu memiliki tiga keadaan. Tiga keadaan ini, satu raf'in wa nasbin wa jarrin. Ini maksudnya keadaan ini ya, rafa, nasab dan jar. Jadi enggak ada na'at itu istilahnya apa, sukun itu enggak ada. Jadi enggak ada istilahnya sukun itu enggak ada. Yang adanya rafa, nasab dan jar itu dalam segi i'rabnya. Wa bihasabil ifrad wa ghairi, adapun ditinjau dari mufrad dan selainnya itu memiliki salah satu ahwal, tiga keadaan. Ada mufrad, ada musanna dan ada jamak, ya enggak ya kawan? Ada mufrad, ada musanna dan ada jamak. Wa bihasabi tadzkiri wa ta'nits halatan. Kalau ditinjau dari mudzakkar dan muannatsnya ya ada dua keadaan. Apa dua keadaan itu? Ya mudzakkar ya muannats. Wa bihasabi tankir wa ta'rif, dan ditinjau dari mudzaf namanya kan nakir dan ma'rifatnya, ya dua keadaan apa itu? Dua nakir dan ada wa keadaan isim. Ada wa isim. Jadi isim itu, ketika isim itu berarti apa? Ada lima tinjauan. Kalau dari segi rofa, nasab, jar, tiga, mufrad mudzakarnya, mufrad mudzakar dan jamak, terus mudzakar dan muannats, kenapa? Satunya nakir dan ma'rifat. Fahadihi asratu ahwal lil isim, inilah 10 keadaan pada isim. Coba apa 10 itu? Apa itu? 3 sama 3 berapa? 6. 6 sama 4 berapa? 10. Itulah 10 keadaan pada isim itu. Capek ya? Kalau main-main enggak capek ya? Fala yakunul ismu alaiha kulliha fi waqtin wahid, dan tidaklah isim itu alaiha di atasnya semuanya dalam satu waktu. Kalau seperti kono istilah limo ikpulo iki diblekno dalam satu isim satu waktu. Anda apa ada? Ya enggak ada. Mas ada isim itu nakil marifat dalam satu waktu? Masa ada isim itu dikatakan apa mudzakkar dan muannats dalam satu waktu? Enggak ada kan? Enggak ada. Itu. Jelas insyaallah ya. Jadi enggak ada isim itu di atasnya semuanya. Ayat nanti adalah isim itu memiliki 10 keadaan di semuanya. Di waktu ini dalam satu waktu itu enggak ada. Sebab lima sibak dia minat Allah. Sebab sebagian 10 ini ada pertentangannya, kayak mudzakkar muannats itu pertentangan. Ala taro, apakah kau tidak melihat annahu la yakunu ismu, tidaklah isim itu dikatakan. Ayo siapa risponan nanti bisa pergi nanti. Apakah kau sudah melihat bahwasannya isim itu bisa marfu, bisa mansub, bisa masru'i? Enggak mungkin marfu, enggak mungkin. Satu marfu dikatakan marfu dan dikatakan jar. Enggak mungkin toh. Masa dikatakan Muhammadun iki apa namanya rafa, nasab, jar, enggak mungkin. Dan juga wala mu'arrafan munakkarun, kan enggak mungkin dikatakan ma'rifat dan dikatakan nasab, enggak mungkin. Wala mufrad musanna majmu'an, enggak mungkin dikatakan mufrad musanna jamak, dan enggak mungkin dikatakan mudzakkar muannats. Jelas enggak mungkin. Wa inna ma hadza hatta yastabiqu taqul fihi, di dalam isim fil waqtil wahid, dalam satu waktu, arba'atu umur, empat perkara. Wa iya min kulli ismin wahidun, yaitu dari setiap bagian itu satu. Bagian rofa, nasab, jar, iji, mufrad, mudzakkar, jamak, iji. Apa lagi ya kawan? muzakkar muannats di nakir ma'rifah diambil dari empat bagian kita ambil sisi-sisi. Jadi empat bagian ini diambil satu-satu bagian empat. Coba nih takut. Ja'ani Zaidun. Saya di sini terkumpul empat sisi. Fayakunu tilifron. Jadi mufrad. Dua mudakar. Tiga ma'rifah. Empat marfu. Empat ya terkumpul di situ. Empat terkumpul di situ. Fa'ing cikta makanahu birojul. Kalau engkau datangkan di tempatnya rojul Zaid ini ente ganti rojul, maka fasihi at-tasniya, fasihi at-takhir, yaitu nakiro sebagai ganti ma'rifat. Wa baqiyatul awjud dan awjud-awjud yang lain sama. Mek, yang diganti Allah nakiro sama ma'rifat. Karena Zaid ma'rifat, kalau rojul nakiro. Fa'in cita makanau bi zaidan awil rijal, fa'fi tasmiyatu awil jama' badal ifrad wa baqiyatul awjusa sama, ini ganti rojulun zaidan, maka nasir dibuat ganti zaidan, fokus yang lain cuma bisa nih apa, nasir dan marifat, tapi yang lainnya sama. Fa'in cita makanau bi hindin, fa'fi tanis badal tazkir wa baqiyatul awjusa sama. Paling kau taro air tu zaidan, tu zaidan maku, maksud sama kan? Rohanya tu hilangkan, jadikan asal. Omar tu zaidin, tapi nas tu al jeru, pada roh wabakia tu al jeru itu sama. Jelas ini Allah, please, ngerti kalau yang nah, bahwa koa dan telah terjadi dan telah ada di ibarat di dalam ungkapan ba'dil mu'tibin sebagian orang-orang mengelak annan na'ta bahwasannya na'at itu yasba'ul man'uta ngikuti man'ut fi arba'atin min asyar dalam empat dari sepuluh. Paham dari sepuluh ini? Paham dari sepuluh ini kan? Kita kan punya sepuluh bagian kan ya? Itu kan ada empat. Nah, katanya na'at itu ngikuti man'ut dalam empat bagian dari sepuluh bagian. Ngerti kan ini? Ngerti kan Mas? Ngerti 10, ngerti 4. Eh, jelas. Jelas iki? Langsung guru jelas. Paham iki? Kita ini lagi. Wayanuna dan mereka maksudkan bidzalika dengan kata-kata arba'a min asyara annahu yajba'u bahwasanya na'at ngikuti man'ut fil umur al-arbati dalam empat perkara yang ada padanya. Ay na'at ngikuti man'ut dalam empat perkara yang ada padanya. Jelas? Lanjut, ini walai sakala, ini gak benar walai, benar-benar seperti itu walai sakala dan bukan seperti itu wa innamak berikan hukmu hukumnya na'at berikan dan hanya satu yang berlaku hukumnya na'at ayat bahu na'at itu ngikuti man'ut fisnaini dalam dua min khumsatin da'iman dua dari lima selama-lamanya. Apa itu lima? Lihat, apa itu lima? Lihat dua dari lima, apa itu lima? Lihat wahumah, berikan wahumah itu apa? Wahumah min awdil irab. Apa itu irab? Coba lihat tentunya, panarnya. Apa awdil irab? Awdil. Ini apa? Tiga kan? Rofa nasab. Ya, ini kan tiga sudah kan? Nah, apa? Ini kan dikatakan satu. Apa yang kedua? Yang kedua adalah apa? At-ta'rif. Dan apa? At-tamkir. Nah, sifat itu ngikuti man'ut satu mengikuti apa? Sifat itu ngikuti man'ut dua. Dua bagian dari lima macam. Fislat, fislat. Bukan empat dari sepuluh, bukan. Bukan empat dari sepuluh. Tikl itu keliru. Harus dua dari apa? Dari lima ini. Walayajuz, perhatikan. Walayajuz, dan tidak boleh. Si syai'in dalam salam sedikit pun. Minal nu'ud dari na'at. Ayu khalifa man'ud tahu. Tidak boleh na'at itu menyelisih man'udnya. Sele'ot dalam erop ini. Wala ayu khalifahu fitarih batangkeh. Dan tidak boleh menyelisih man'udnya dalam nakal dan ma'rifat. Ini yang benar. Ini adalah yang benar. Jelas kira-kira insyaAllah. Pun jelas. Jelas kira-kira jelas. Bes, paham ini sini. Lanjut. Fa'in kulta, karena ada kritikan. Hada muntaqabun biqauli. Omongan ente Ibnu Hisyam itu terkritik, terbantah. Ente katakan, nah itu harus mengikuti i'rab dan mengikuti ma'rifat dan nakirannya. Ah, omongan ente ini terbantah. Terbantah dengan apa? Biqauli, dengan perkataan mereka, hada cukubah bin kharibin. Jadi sekarang ada cukru rapid kari. Tadi kan ini cukru kan ya rapid. Ah, itu dibaca apa ini? Kharibin kan? Padahal ini sifatnya apa? Sifatnya cukru. Lihat. Dia bukan sifatnya dhabbin. Dia adalah sifatnya jukrun. Tapi kenapa dia dicerkan? Katanya inti katakan man sifat itu mengikuti man'ut dalam segi irobnya. Tapi kenapa di sini orang Arab apa yang kawan anak kau membaca jukrun dhabbin kharibin dibaca cer. Berarti apa ini? Tidak sesuai dengan apa? Dengan apa ini? Dengan man'utnya. Jelas? Jelas ke ikhwan? Jelas? Bantanya paham ini bantanya? Bantanya kusti. Kritikannya paham? Ini bantanya, apa ini bantanya? Jawara. Bantanya itu jawara. Nah, terkritik lagi. Wabikawli ta'ala wailulikulli humazatil humazat alladhi jama'a ma'alau bal alladhi jama'a ma'alau wa'adzadzat. Mana di sini saya cek ikhwan? Mana di sini saya alladhi, alladhi. Di sini kan ada alladhi sebagai man'ut. Mana sifatnya? Humazatin lumazah. Lah, sifat khususnya, khususnya ma'rifat. Sifatnya, sifatnya ma'rifat, khususnya apa? Nakhiro. Terkritik lagi kan? Terkritik lagi. Dikritik. Baik, fawasifan nakirok atau fawasfun nakirok, maka sifatnya itu adalah nakirok. Wahya kulluhumazatun lumazah dengan ma'rifat yaitu alladhi. Yes. Terkritik lagi dengan perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala hamid tangzilul kitabi minallahi azizil alim rasidid dhambi wa qabilit tawbi syaridil ikob. Suh, syaridil ikob. Perhatikan sahih riko ini apa? Idhofa kan ya? Tapi idhofa atau makhla atau ifadah wa ilu makhla? Hah? Idhofa wa ilu makhla. Itu sahabat akhir kan? Lihat. Wawwa syadidul iqab. Wawasul ma'rifat. Sifatnya ma'rifat. Apa itu? Yaitu Allah. Sifatnya Allah. Baik. Kemudian disifati dengan nakir yaitu syadidul iqab. Jelas yang lewat, jelas. Wa inna ma kulna innahu nakhiro. Dan sesungguhnya kami katakan sadidul ikhob itu nakhiro. Li'annahu mimba di sifatil musyabbaha. Karena sadid termasuk sifat musyabbaha. Maka dia adalah nakhiro. Walayakul idhafatuha dan tidak mungkin idhofahnya dia illa bi taqdiril infisal, kecuali harus ditakdirkan infisal. Maksudnya apa infisal? Ya. Jadi iko idhofahnya sadid kepada iko itu pasti adalah infisal. Itu mana infisal? Ay sadidun iko bu. Apa yang saya iko bu? Fa'ilin iko sifat musabahat. Hala mana? Infisal. Idhat sadidun iko ini kan idhofah. Dan idhofahnya sifat musabahat kepada makrifat itu pasti alat takdir infisal. Apa infisal? Ay sadidun ini kan infisal terpisah. Sadidun apa intinya? Ikopnya. Berarti nak kenapa lihat ini? Takdir. Jelas? Jelas ya Pak? Dan kenapa sadidun ikop ini dikatakan takdir? Bahasa dia kan idhofah kan? Dijawab karena sadidun yang sifatul musyabahat dan si idhofahnya sifatul musyabahat itu pasti ditakdirkan terpisah. Emang tak terpisah mudhofnya dari mudhof ilainya akan terpisah. Lupa bisa terpisah mudhof dari mudhof ilainya, ay ditakdirkan dengan sadidun ikobu. Jelas? Berarti gak kawan? Ilat sadid dikumi wala kemarifat dihukumi nakiro. Ala tara annal makna sadidun ikobu la yafakku fil makna bari, tidak akan terlepas dari makna ini. Gak apa-apa. Jadi mana hasil ikop? Ay sadidun apa nih ikopi? Dan enggak bakal terlepas dari mana ini. Enggak mungkin terlepas dari mana ini. Ay kultu tajab sekarang. Dijawab sekarang oleh beliau satu-satu. Amma qawluhum hadha juhu dhabbin kharibin fa'aksarul Arab tarfaul kharibat. Kebanyakan orang Arab itu bukan mengejarkan dah dibaca rofa. Kenapa rofa? Sifati cukup. Walai iskati. Gak ada iskal. Kalau dibaca rofa gak ada iskal. Sekarang wa minhum man yakfaruhu, di antara mereka ada apa? Yang apa kata yang mengejarkan yang ini yang masalah. Tapi dijawab li mujawaratihi lil maqsud. Kenapa ini dijadikan asli rofa dia? Tapi kenapa dijadikan soalnya apa muda apa jara tetangga ini melujer malah melujer hukum tetangga ini karena kalau saya kalau khadr jarum bijur miljari jar itu tetangga itu kadang-kadang diambil dikatakan jelek karena kriminalnya tetangga ya apa enggak ya kayak apa enggak makanya ini maksudnya tetangga itu kadang-kadang terkena imbasnya disebabkan tetangga yang lain. Jelas-jelas. Wis, asalnya contohnya kayak Abdurrahman iki, contohnya Pak siji loro telu itu masyaallah rajin kabeh contohnya ku. Rajin kabeh. Cuma ana siji wong desa datang ke sini main-main. Temen yo kena kabeh, teman-teman itu jadi lah abadal salah pas ini. Jadi itu contohnya jadi kayak Abdurrahman itu contohnya itu mau gak laaf masya Allah rajin pol sholatin masya Allah cuma anak konco ini datang ke sini tonggo ini itu mau senggarai nakal bahkan yang baik-baik tadi itu terhukumina nakal itulah hukum kalau itu khadul jari ujung mencari kami kayak ini ini kot ada di diri muta kot. Kos, dari kos ini, kos. Sampai di